Sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Bang, jangan kelewatan, Krisna ku iki mang cuma sebulan. Ra'ono maneh kata sayang sayangan mergo paras cantik wajahmu yang ku kenal.